الحمد لله، الفاتحة. أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك من الصراط المستقيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Surat was-Saffat makiyatun mi'atun wasnatani wasamana guna ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Was-Saffati soffa fazzajirati zajro fattaliyati zikro inna ilahakum lawahid. Utai surat Saffat makiyatun bangsa surat sing diturunkan di Mekah. Mi'atun iku 100 wasnatani lan loro wasamanu lan 80 apane ayatan ayat. Berarti 180 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa. Was-saffati demi malaikat sing baris. Saffan klan baris tenan. Dewi Imam Suyuti ail malaikati tegese malaikat tasufu kang barisno sapa malaikat nufusaha ing awak dhewe ne malaikat fil ibadati ing dalam ibadah. Potensi maknanya itu mereka berbaris saat ibadah. Au ajnihataha utawa barisno sayap-sayape para malaikat fil hawai ing dalam angkasa ing dalam hawa angkasa niku. Terus tantaziru nggih. Tak nun tantaziru leres sih. Tanta ziru, engkang podo ngenteni sopo poro malaikat ma ing perkoro untuk maru kang bakal din perintah sopo malaikat bihiklan ma. Fazza jiro tiza jiro, mongko demi malaikat sing tukang nopo ngarak, ngarak nopo iku, mendung tu ngarak migo, zajron kelawan mengarak tenan, ngatur ilu. Ail malaikat itu kese demi malaikat tas juru kang ngarak utawa kang giring sopo poro malaikat asahaba ing mendung, etasuku itu kese giring sopo malaikat hu ing mendung. Fata liati fikro, mongko demi malaikat sing maca Quran, ayil kuro il Quran itu kese demi malaikat malaikat sing maca Quran. Yatlu nate kese podo maca sopo poro malaikat hu ing Quran dikron kelawan maca tenan. Masdarun utai lafad dikron masdar mi makna taliati saing makna lafad ataliat. Manane yatlu nahu tilawatan dikron. Inna ilahakum lawahid. Sak temene pangeran sira kabeh ya ahla makata he penduduk Mekah iku lawahidun yektine mu siji. Rabbus samawati kang mengerani pira-pira langit wal ardi lan bumi wa malan perkara bainahuma antarané samawat lan arat wa rabbul masyariqi lan utai Allah kang mengerani arah wetan. Wal maghribi tegese ya kang mengerani alam kulon utawa arah kulon. Lisamsi ku tetep kedue srengenge laha iku tetep kedue sames kula yaumin masyriqun te sisi wetan wa maghribun lan sisi kulon. Inna saat temen ingsun Allah Zayyan nama ismaisi ingsun asama adunya ing langit sing parek. Mesti langit sing parek ambek manusa sing kena didelok. Bizi natinil kawakib. Bizi natin kang lawan pepaes. Rupane pepaes al kawakibi tegese piro-piro perbintangan. Masih moco idufah ke bizi natinil kawakibi kelawan. Bizi natinil kawakibi kelan pepaes kang yaiku nopo. Perbintangan. Ayo bido iha tegese kelawan sinare kawakib. Au biha utawa ya kelawan kawakib. Lewali idofatu te idofa wilil bayani krono bayaniya. Kakiro ati tanwini zinatil. Kakiro ati tanwini zinatin. Koyo dene kiro ah kang moco zinatin ditanwin. Al mubayinati kang jelasno bil kawakibi ing maknane kawakib. Wahifdon lan kelawan jogo utawa krono jogo mansubun bi fi'lin muqaddarin utela fat khifdan dinasobno bi fi'lin klan fi'il muqaddarin kang den kira-kirano ai hafidna hatik se jogo ingsun ha ing sama bisuhbi klan pira-pira lintang mingkul li setan den saking saben-saben setan utela fat min kumutaalikun ditalungno bil muqaddari klan barang sing den kira-kirano mingkul li setan saking saben-saben setan mariden kang dilurung utawa kang nakal atin tegese kang nakal kharijin kang metu metu anito ati saking aturan taat saka kata ata yaktu utuwan fahuwa atin la yasmauna ilal malail ala nak kira kita napa la yasmauna kira kita napa ngake tasdid napa la yasmauna ilal malail ala nganggo kiroae sing umum mon ngene apa la yasmauna ilal malailala. Nah kiroae sing laine niku la yasmauna biasa. Ora iso ngrungokno sapa para malaikat ora ana sing iso ngrungokno sapa sayatin. La yasmauna ora padha iso krungu sapa asyayatin. Asyayatin utawa kesibro-bro setan. Utawi iki dawuh musta'nafun dianggep kalam sing ngawiti. Lawa sama uhum utawi pendengarannya malaikat dua iku fil makna ing dalam makna al-mahfudi kang termasuk kang den jaga apa wau alam loh mahfud anhu saking sama isayatin wa sama uhum tewele ngrungokno sayatin wa sama uhum tewele ngrungokno sayatin iku tetep dua ya sama iku fil makna ing dalam makna al-mahfudi kang den jaga apa lahul mahfud anhu saking sama isayatin. Pun wae maknane misale beda mek gurune sampeyan to beda mek kitab liya sanggepe padha. Ngono wae anggepe padha. Wae anggere wong alim beda tetep padha. Sengko paham dhewe anggere ketemu pangeran sing ben nek semati paham dhewe. Ilal malaila ala maring alam sing dhuwur. Maknane alam sing dhuwur ail malaikat itu se alam malaikat fi sama ing dalam langit. Wa adda ana-ana Imam Suyuti wong pangeran di Eropa. Wa adalan muta'addina sapa wa as-sama'a ing lafat sing sangka lafat sama bi ila kan ila. Maksude iku la yasmauna utawa la yasam mauna. Iku kan lafat kan misale kene ngene sami tu qaula zaidin. Apa sami tu ila qauli zaidin? Umume wong latihan bahasa Arab. Sami tu qaula zaidin apa sami tu ila qauli zaidin? Umume wong. Sami tu qaula zaidin. Dadi gak usah napa? Gak usah ilah, tapi ini gue Quran layas sama una, atau layas sama una ijek nganggu tak dia be ilah. Lita dom munihi krono le nyimpen lafat yasmaun atau yasmaun maknal isro yang maknane yang rungok no. Berarti layas mauna, ay layas guna, atau layas guna ilal malilala. Wafi kiro aten yang sisi kiro akhiro aikito bitas di dilmim, nabo layas sama una, wasini lansin berarti mo. La yasmauna dadi mimme ditasdid sine gene apa dadi Imam Suyuti uga gak milih partai iki mlane disebut wa fikiru atin dadi qiraah yang kita ikuti Mas Subroh malah cara dekne apa wa fi apa qiraatin dadi dekne partai sebelah dadi dekne ora melok napa qiraah napa Mas Subroh dadi dekne nak maca ya la yasmauna ilal malail ala lan qiraah kita disebut wa fikiru atin apa partai sebelah mau cong ini jadi saya naik di bitas titil mimik lantas titil mimik masih ini lasin asluhu yatasam mauna istama'a yastami'u nak tasam ma'a ya saya putri mati ini juga menopo atau utak visi ini dalam sini saya latihan sorop kafe saya Indonesia wah ayo kita funa kalau nak salah itu repot ayo istama'a terus nak tasam ma'a nak sami'a yes, pinter, pinter, semaju. Wajib zafuna semaju, semaju. Sebenarnya latihan sorok. Wajib Quran ini khataman ada latihan sorok. Faala ya fulu faala no faala no. Hari itu terus doro faya tribu doro bandu. Mbak Mas Somali itu dikasih kancane. Wih ngarang sorok sak karep mudi. Lebih no. Karena sorok langsung doro bandu. Maksudnya kan faala ya fulu contohnya nasoro bareng faala ya filu contohnya. Dore Pedripu, gak iso taliane Dore Pedripu. Jadi Mbak Maksum wis ngono sik urutane. Biasane nek bar nulung mentung. Tak angen-angen bener Mbak Maksum ali. Wong zaman akhir kok salam tempel mbek kiai kakean niku wis fihi se ono. Ada apa ya? Biasane bar nulung. Ya wong keramat dadi Mbak Maksum ali iku mantune Mbah Hasyim Asyari niku tiyang napa? Ninggalnya Yohiriyah, Yohiriyah akhirnya dikaruh Mbah Muhyemin di Mbah Bedo Wilasem terus Mbah Hasyim di Mantu Bimido alim terus Cici Mak Somali nomor kali Mbah Muhyemin di Mbah Bedo Wilasem sing ngarang nopo Amsilatut Tasrifiyah ini mau sing varian suru bab kedua nopo ya dribu pada ya, dribu ya wes akhirnya ya firu melaju dadi ono-ono ya Mbak Maksum. Pengalim wis bener wae kadung parek pangeran. Wa yughzafu nalan den buang di nopo dibuang utawa diserang utawa di nopo tutuki wae butafuna lan den lempari sapa para sayatin ayatin utek sibro-bro setan bisupi lan bro-bro lintang mingguli janipin sanging saben-saben sisi sisi min afaqi sama sing pira-pira ufuke langit to belantarane langit utawa cakrawalane langit dukhuran kelawan den tolak tenan masdaru daharahu etorodahu tegese nolak sapa Allah utawa nolak apa syuhub. Sebabnya maknanya anut kulo nak toroda nolak sopo Allah ing setan ya makna hakikat nak toroda nolak apa syuhub hu ing setan ay bi idnillah wa abada wa mafulun lah walahum lanu tetap kedua setan fil akhirat dan akhirat ada pun disiksa wasifun kang langgeng daimun dikisih langgeng ilaman kecuali setan khotifah kang nyerobot sopo setan al khotfata klan sak serobotan masdarul marroh masdarun tilafat khotfah itu masdar ayil marroh itu dikisih masdar marroh. Wali sisna uta istisna min domir yasmaun saing domir lafat yasmaun to yasmaun. Ela yasmaun tegi sebera kurungu soba ila syaitonu kecuali setan. Ela yasmaun lawkhal mahfud soba ila syaitonu kecuali setan. Ada dikang sami akang kurungu soba setan. Alimal kalimata ing kalimah minal malaikat isi malaikat. Fa akhudaha mongko ngalap soba opo nopo syuhub uta soba Allah. Ditoriki syuhub uta syuhub biiznillah ha ing set. Ya ing nopo. Ing kalimat fa'akhodaha bisur'atin mau sayatin mu jama'e hum taha hum ya fa'akhodaha mongko ngalap sopa wa ta'ala mongko ngalap apa syuhub ha ing kalimat atau ngalap sopa Allah ha ing kalimat kalimat sing dijubuk setan atau informasi sing dijubuk setan bisur'atin yang lancepat atau ha ing ya bener illa man khotifal khotfah ono-ono Imam Syafi'i wa'ad ba'usya bin sakim ulama itu ngomong gak karep dhewe tapi kadung pinter ya bener terus ya no. Wa'ad ba'usya ini kul tatakan Syihab Syuhub mohon kula maknani mohon Aila esma'u tegese ora krungu Aila hamafud sopa ila syaitan kecuali setan ala dikang sami akang krungu sopa setan al kalimat yang kalimat menal malaikat saya malaikat fa'akhudaha mongko ngalap apa sihab ha ing sajane ha ing sayatin bisuratin kelan cepet utawa ha ing kalimat sing digawa setan dijupuk meneh bisuratin kelan cepet mono mesti bener wae diwolak-walik tetep bener ngono nek ketemu Suyuti tak nyangno tak nyang tak nego no fa'at ba'hu mongko ngetuti ing setan apa sihabun napa lintang kawa kabun tegese nututi hu ing setan fa'atba'ahu walau illa man khotifal khotfata fa'atba'ahu mongko ngetuti hu ing setan setan sing gawa kalimat uta hu ing man khotifal khotbah yaiku setan hu apa sihabun po lintang kau kabun tegesi lintang mudiun kang padang sakibun kang iso nembus yaskubu kang iso nembus apa kau kabun mudi hu ing ikilah setan setan sing man dadi khotifal khotbah au yakhriquhu ta iso ngobong apa sihab ru ing setan au yukhbiluhu utawa ngoblokno gerduwe lho dadi gerduwe kan apa kenal setan dadi cari kiai-kiai iku gerduwe iku setan sing ape nyinceng aras terus diantem lintang terus dadi goblok iki dadi goblok terus dadi nopo cara Jawa gerduwe mulane manggon pring wong pring akeh rene digoni nek aras saking gobloke ngono maksud e lha wong ana hotel dekne iso ndelik kok milih manggon apa preng, lah itu goblok itu, perkara ini kena apa? Lintang malah ini agar ngisar preng, ya goblok berarti lalu setan itu kan ya goblok orang ada hotel, ini nyilah ya rakonangan wong, gak bayar ya rakonangan, kok milih makan apa? Preng, ini ake mereka apa? Goblok jadi kiai-kiai, jadi gerdua itu jadi setan naik lintang, terus jadi goblok. Jadi serah cerdas, sing kedua ini serah cerdas. Mulanya kadang konangan wong apa yang hilang kesuwen, mereka harus goblok. Jadi perangkatnya harus gak canggih. Nak setan asli kan melok kue kira roh, itu asli. Kayak kan ngantor kidul ya, gak apa setan, harus yajri majredam, memang bagian dari tubuh kamu sudah setan. Jadi pas lagi bingung, mau ngaji pusing, jadi biye. Nak kedua gak iso, nempelai sampean yura iso, nak apa ngilang ya kesuwan tapi jadi gigi bisa kena apa kena lintang yukbil mana nih au yukbil itu goblok no apa kau kau atau sihab hueng setan fastaftihim mana sama nanut kulo mawon bingung kan aranut aku mana Fastafti mongko takoko sira Muhammad him ing wong kafir Mekah. Lha Quran ge dhomir wis. Kan pertama walahum rujuke setan, ada buwasib mon setan. Man niku setan sebagian. Him rujuke wis ora setan meneh, fastafti him. Him ku rujuke ora ning sayatin sing arep kafir napa? Mekah. Dadi yo ndek mlane dhomir teng Quran ra mesti bali ning arep. Fastafti mongko takoko sira Muhammad him ing kafir Mekah. Niki mun genti pasal istakhbir. Tegese amreh gawe takok khobar sira kufara makata padahal mau walahum rujuke tesen apa sayatin apa sayatin rujuke ning apa sayatin tapi fastaftihim rujuke mun manusa male pangeran yo jebuk takon mergo manusa kancane setan ngene dadi ana sitok ndomirin istakbir tegese angel-angel ngene ana wong kena setan itu kan supaya mire kan. Saya kalau nanti diparani niku tiang sing tukang golek setan, nanti jadi rezeki nih. Memang profesinya berburu setan. Nanti soan gue loh, tak tahu kau ilan to opo kang, angsal arto. Profesinya berburu setan, jadi nentuk duit, mungkin jadi entertainment. Fast tafsir tak tahu kau golek setan orang untuk setan tapi untuk duit. Fast tafsir mongko tak kau sirohim ingkafir meka istighfirit keseta kau siroku faroma kata ingkafir meka takiran kelan tak kau sing natap no hukum atau bihan atau krono niat nyepelek no atau niat kenye kue tak kau no wong wong itu ahum asadu kholkon amman kholakna ahum ono to teku faru meka atau umme wong kafir sopo iku asadu iku lebih dasat apa ne kholkon penciptaan ne aman ana ta dibanding wong kholakna kang gawe ingsun ing man minal malaikati sing pira-pira malaikat wasamawati lan pira-pira langit wal ardhin lan pira-pira bumi wa malan perkara fi magang ing dalam samawati lan ardhin wa fil ijani lan ing dalam nekakno biman lan man taghlibun utawi menangno lil uqala nu taghlibul uqala lan taghlibun lil uqala wonten al napa wonten al langsung ya taghlibul uqala antene mesti taghlibun lil uqala apa taghlibul uqala taghlibul ukola. Ya jane biasane ora ngono maksud ini ngarep-ngarep taghlibun lil ukola no taghlibun. Temen iki langsung ya. Taghlibul ukola utawa menangno sisi dhamir sing duweni akal. Inna satamne ingsun kholakna gawe ingsun hum ing para manusa. Nah delok kok tak wari dhamir. Pokoke ngaji iki kula enggak akan pernah bosen nerangno carane ngrujukno dhamir teng Quran. Mulai kula ngaji awal teng pundi mawon. Gua aku yakin jarang mung iso. Nek ibu-ibu iso kathah tapi jarang mung iso. Terus nek diterangno ya ora mesti paham. Dadi wis tapi dirungokno wae gak paham-paham lah ibu-ibu paham nyenengno guru. Inna sak temene ingsun kholakna gawe ingsun hum ing para manusa. Terus jare Imam Suyuti aslahum. Tegese asal usule manusa rupane Adam Adam mintinen saking lemah lazibin kang lengket. Cara kene tanah liat. Lazimin. Lazimin apa lazikin? Lazibin apa lazimin? Lam, alif, za. Tenang aneh, bodoh ini. Hah? Iya, nah Qur'an ini lazib, karuan, minta ini lazib. Sing itu loh, sing tafsirnya itu. Nah Qur'an ini karuan lazib, bocok, karuan. Minta ini lazib, terus? Lazimen, tegese kang nemplek, lazim mana nene tepi, kang netepi, mana nene tepi, ku gak mire-mire gitu. Kau kau diutang itu kan gak mire-mire, ku jenis lazim. Jadi bahasa Arab utang luzum apa? Luzum, ku selalu menghantui, selalu netepi, ku jenis apa? Lazim. Lal, manusia digawe songko tanah sing lazim, mana nene lazimen kang netepi, yalsiku kang nemplek opotin bilyadi ing tangan. Anal makna saat temennya makna iku anak kholqahum saat temennya gawe manusia udah ifun. Anak kholqahum saat temennya awal penciptaan manusia udah ifun apes. Menaik falayataka baru mengkojo sombong sopo anas. Diingkari nabi iklan ngingkari kanji nabi wal Qur'an ilan Qur'an. Al mu'addi kang iso neka anopo ingkar ilaha lakihim maring rusa'e anas. Ilaha lakihim maring rusa'e anas. Ya ilaha lakihim maring rusa'e anas al yasir. Al yasir itu ya? Mbak-mbak, maksud itu tambah saya enak, tapi di bar-bar malah saya enak itu. Ilaha lagi. Wal al-mu'ati ilaha lagi. Masak kafe al sirwe mau bagi fat. Ila lagi. Ya nak kula maknani ya iso tapi lucu. Jadi ila lagi maring rusak annas al yasira ing dalam waktu sing cepet. Di mana al yasir masuk halak kok sifatnya sidik. Ila lagi. Kafe al yasir mau bagi. Mana nih bu? Yasir mesti sidik. Maksudnya itu gue koro-koro. Mesti rusak sing sidik apa rusak yang dalam zaman sing sedelo? Tak kira-kira sing dimaksud Imam Suyuti. Apa hen? Mas, kayak gue saingan orang tahu bener. Ilahala yang menjadikan mereka rusak di zaman yang cepat apa rusak sing sedikit? Lah iya. Mestinya macane Al Yasira nak ngono apa dadi nazak khofin. Karo katemu Bapak Enjung, Al Yasiri apa Yasira, ha? Kowe jare sapa? Jare harokan. Gila lagi. Tak manani ngawur tapi bener atuk ngawurku timbang ati-atimu yo. Dadi almati. Wis kadung parek pengeran ngawurku wis apik timbang ati-atimu dadi wis. Kadung menangan. Al-mu'addi fala yatakabbaru biingkarin nabi wal Qur'an. Al-mu'addi kang nekakno apa ingkar ilaha lagi himaring rusake. Kufar, wong ingkari nabi iku mendatangkan kerusakan. Mestine iku al-yasira ing dalam zaman sing cepet. Ana pemana ni al-yasiri rusak sing sithik. Maksud maksude rusak iku seru apa sithik? Seru. Jadi rada aneh maksud itu. Ayo milih nanti, milih partai Al Jazeera atau Al Jazeera. Aneh rada. Ono sing salah gitu. Maksudnya itu ono sing apa? Mulai ngarepmu Imam Suyuti gak konsisten, gak karu-karuan. Ya, tapi ya mau lama. Saya enak dhewe cek bener. Ibang kowe hati-hati cek bener Imam Suyuti ngawur. Jelas ngono cung ya, gak mungkin gak manfaat ayah halak kok disifati apa? Ya sir, gak mungkin, gak mungkin halak kok disifati apa? Anna khalqarum doyif. Gampang ya mungkin rusak sing gampang. Ya kok doa aja nak wil gampang bagi Allah ya. Sana. Pokoknya paham ya, pokoknya pilihannya mau. Jadi pilihannya itu ya semuanya gini, semuanya ngawur ya kena, sementing pinter. Wong tafsir mon, mungkin kalau terangkan gampang-gampang. Sementing tak sampai tak jak mikir kok kita edong, mungkin isi sosorop ya semaju. Bal ajib tawayas horun. Bal tebal inti kalau ini korona pindah minggu rutin sangin siji tujuan ila akhara maring tujuan sing liya. Wahuwa utawi iki baliku li, wahuwa utai al inti kalau akhbaru ngabar nobi khalihi kelawan tingkaya manusia wa halihim lan tingkaya wong akeh. Bal ajibta washorun. Bal ajibta, kata sini, kira'ah kita bal ajibta, balik gawok siro. Sebagian kira'ah bal ajibtu, kan ekstrim. Sito ajibta, sito ajibtu. Podo-podo kira'ah sapa. Ajibta iku kowe, nak tu. Ingsun. Namun kira'ah sapa iku ya aneh. Ya, tapi kok ilmu, sekutu buat rungok, no aneh-aneh kok ilmu. Kaya kowe, kadung muridku aneh-aneh, kadung murid. Stompo, ajaknya ya aneh. Fathita iklan fathita khitoban haringi tabilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin takdibihim taksi sangking oleh ngorono kufar iya kaing siro Muhammad. Wa yashorun, ewahum yashorun. Wahum ta kufaru meka yashorun aiku podo ngeroso aneh sopo kufar. Minta ajubika saing gawa siro. Wa idha dukirulan nalikane dina ilingna sopo kufar. Ewa idu tikisih dinasihati sopo kufar. Bil Quran iklan Quran layat guru naura podo iling sopo kufar. Ela yata idu nanti kisih nombor nasihat sopo kufar. Wa idza ra'aw nalikane ngali sapa kufar ayatan ing ayat kan siko kilko mariko dene pecah rembulan yastasiruna iku eng wa idza ra'aw ayatan yastasiruna mongko padha ngenyek sapa kufar yastaziuna tegese yastaziuna apa yastazun yastaziuna iku kurang wawu ya wawune pira kan ya wae kok wawune hamzah le dul dul gak bar wawu ade hamzah gak ana wawune ta ana ge Pak heh. Nara ono berarti hamzah rontok digeser mus. Wae mono wawu ne hen. Wawu sitok kan ade hamzah, sing wawu jamak. Yasta. Ya macane ya stasiun karo. Gak iku lho bocah dase Hamzah lho nang di bocah. Oh dasar Madura-Madura ya. Madura iki palsu, wis uripe nang Yogya, lahirine nang Yogya. Yo ora macane ya stasiun to. Oh to ya stasiun. Gak Hamzah iki digeser nang Arab utawa dikeki Hamzah sitok iku ade wawu. Sing sitok wawu apa? Jama. Berarti kan kurang wawu sitok nggih Misbah. Wis sampean pira wawune? Sing loro ana to ngaco. Kale. Oh maju kita pem berarti. Kemungkinane kok maju. Maksudnya kena wawu loro tenan. Sitok ada Hamzah. Sitok jama. Wis lho boten. Utawa nak wawune sitok Hamzah digeser mengarep kan. Dadi Hamzah ben dhewean apa? Lah iya ada digentai kan ngono dhuwure ta ngarepe. Aku bener nak aku, tapi nang nak neng gono ya hot biasanya wawu gitu. Nak tulisan Quran kan Hamzah neng Arab, wawu neng guri. Koyok apa? Neng gono Quran tu, inna ma'akum, inna ma'akum, inna ma'nahnu, mustaziu. Oh Hamzah digeser mengarab, wawu neng guri. Ben wawu neng dadi wawu apa? Jama. Utawa wawu neng wawu pertama ada Hamzah, wawu kedua jama. Dong ya, Maduro, dong. Apa merdeka Maduro? Merdeka songkok kemiskinan, rasa kau Indonesia maksudnya. Ya, aku tenan loh, cungu-cungu sampai salah loh, sini-sini uang. Khot, kok tak terang loh, khot itu banyak janggal tenan. Ya, potensinya itu wawunya langsung dua, yang satu wawu wadah apa? Hamzah, yang satu wawu sama. Atau kalau wawunya satu, Hamzahnya di digeser. Mereka nak Hamzah yang ngarep dure wawu itu kok jadi wawu ini sito. Aku kitabku ya keliru, tapi yang moco kan bener. Nah kitabmu bener, yang moco keliru. Tapi aku aslinya kitabku lah ya keliru, tapi kan gak masalah. Gak diakibat apa-apa. Enak di kitab bener, iso moco. Ambil kitab salah. Iso moco, enak dihin. Enak di bojo ayu song ra iso ngrayu mbek elek iso ngrayu enak di kan enak elek ra iso apa enak yo ora gelem mbek kowe semono angel ayo tak wari do mirse masalah makna-makna sing Imam Suyuti saenake dhewe tapi saenake wong alim ya bener tak terangno do mire Quran. Saya itu punya Sinau Tafsir Munir, Syekh Nawawi itu. Kan sanad kita dekat sekali sama Syekh Nawawi, karena beliau orang Indonesia. Itu beliau di antara alat analisisnya, termasuk beliau jadi khasnya itu, beliau mengatakan, Ya juzu tauji'ud dhamair fil Qur'an. Saya ulang lagi, Ya juzu tauji'ud dhamair fil Qur'an. Ini kok kalau catat betul di tafsir saya. Boleh membagi-bagi dhamir di dalam Qur'an. Dhamir dibagi itu misalnya begini. Rungokno nggih, misalnya bahasa Indonesia mawon. Saya melihat beberapa lelaki. Ya, berarti ra'aitu rijalan apa? Ra'aitu rijalan. Terus hum minhum qa'im wa minhum qa'id misalnya. Sebagian ada yang berdiri, sebagian ada yang duduk. Pertanyaannya ketika minhum qa'id itu yang qa'id itu orang satu apa sebetulnya minhum qa'idun? Lalu satu di sini itu satu orang apa satu kelompok? Tidak misalnya rungokno awas kena keliru. Mudura rungokno. Ra'aitu rijalan minhum qa'idun itu yang duduk satu apa bisa dua tiga? Piro Mas? Dua tiga. Nek kowe ora mudura. Iki wong Yogya kowe. Dua. Kowe hen. Lah kok dengaran kok rukun. Wong qa'id itu kan mufrad. Nah itu problemnya bahasa Arab. Ketika lafadz mufrad atau jamak itu kalau Quran itu tidak fanatik seperti itu. Kalau di bahasa Arab biasa jamak ya jamak, mufrad ya. Nah sekarang kalau jamak tetap jamak itu ada masalah. Kalau untuk maknani Quran misalnya gini. Inna khalaqna hum min tinil lazib. Hum itu rujuknya semua manusia. Kalau semua manusia termasuk kue kabeh iki kan kamu sudah diciptakan dari mani. Tidak langsung dari tanah. Yang benar-benar dari tanah kan hanya Adam. Kenapa? Makanya hum dirudekkan hum aslahum Adam. Karena yang sudah manusia ini dari mani. Paham ya Fuad ya? Makanya domir di Quran itu beda dengan domir yang dalam kitab. Serungono misalnya di surat apa ya? Surat apa ya Fuad? Sengono tentang penciptaan manusia normal. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si. Itu surat apa? Surat Haji apa Anbiya? Haji apa Anbiya? Oh, itu itu lah. Haji apa Anbiya? Ini kan akan ngapal Quran enggak? Sing ngapal ngarep-ngarep kok. Haji apa Anbiya? Yakin? Oh, kayak wong lomba ya. Ya ya ayyuhan rukono ya ayyuhan nasu manusa ya. Manusa mlebokno kowe. In kuntum fi raibim minal ba'si terus fa inna khalaqnakum min turab. Kum itu rujuknya ke Adam apa ke manusia yang diciptakan sekarang? Skandani kok. Lah padahal manusia sekarang sudah tidak min turab. Manusia sekarang itu yang ikut summa, summa min nutfah. Wah, ngelkir atau mikir ngono? Wah, aku yakin gak tahu. Wes kiai lah wes gak ngarah tau mikir ngono tenanan. Lho nek aku bakat, masalahnya sampeyan nekuni tafsir tadi. Mengana ora dibantah ra trimo ora krana sombong, wong tau sinau kok bantah. Iku jenenge ra bantah, aku takok cuma isin gayane kritis, paham ya. Ayo jajal, ayo pikirna ayo. Dadi mulane Imam Suyuti saenake dhewe karena beliau mulai kecil belajar Quran, akhirnya nggih domir sak karepe dhewe. Nah, gue sakar video encen mergo ra iso. Sirai saya naik dhewe ku kemungkinane loro. Saking pinter e. Utawa saking taisane. Kok pas sepeda motor lho. Ana sing bubu anter, saking lihaine. Ana saking ngawur, ya sing loro tok kemungkinane manus. Kayak uang lho, ana urip saenake ra mikir mergo wali. Wali ku ora usah mikir untuk rezeki mirah sula ya. Ana saenake mergo encen ra di pekerjaan tetap. Lah iku sing bahaya iku. Ya ya Yuhanna suwe rungokno sing apal-apal ya inna khalaqnakum min turab. Sekarang pertanyaannya kum itu rujuknya kemana? Saya menciptakan kalian semua. Min turab. Yang min turab kan hanya Adam. Terus bareng ngono summa min nutfah itu Adam ndak masuk karena Adam tidak min nutfah min turab. Maka kata Imam Nawawi domir di Quran itu beda dengan domir ketika orang ngarang kitab. Domir itu boleh dizigzag, ditauzek. Ditauzek itu kesana kemari gak jelas. Lah caranya ngerti piye, ya anggar kue parak pangeran ya ngerti. Lah aku alhamdulillah ngerti, makanya aku lho GR parak pangeran. Nah sehingga parak pangeran orang roh. Lah itu jenis ad-domir fid-domir, famalam ya'rif fid-domir, falesalahu. Domir itu neng hati. Nak ora roh domir berarti gak duwe hati. Paham ya? Jadi misalnya kayak di pembantu, misalnya kayak bujum telu, ayu, elek, sedengan. Terus di pembantu, ini duit 1 juta kayak no bujuku. Nak pembantu nih roh, itu mesti tiga no sing paling ayu. Kau nggak mungkin elek tiga 1 juta. Utama saya pembantu, saya oleh mikir gak ur. Iku mesti tiga no sing elek benang mulai gak ganggu kan ya mungkin kape. Tapi problemnya itu domirku rajilas. Mulai kuno domirku kayaknya iku, rujuknya pun ada dok. Caranya jadi pembantu milenti. Kayak di majikan, bujuknya telu. Elek, ayu, sedengan. Terus, cung, duit iki kayaknya iku, 1 juta. Caranya jadi pembantu, bagaimana sih dia, mas? Sing elek, sing ayu, sedengan. Gak kira-kira, ini milenti. Ayu. Nak gue, kan? Iku kok domirnya telu. Jadi domir itu pancen mulai dhisik iku selucu. Nasibe domir iku wis lucu. Mergo domir iku fi'lul qalbi. Napa fi'lul qalbi? Wis pangeran sing pirsa. Tapi tetap iso diakal. Diakale ya mau saya melihat mereka, saya melihat dia, saya melihat. Bahasa Indonesia kan padha. Nya iku nek terakhir iso bali ning jamak. Saya melihat para manusia, kemudian saya menghormati mereka. Kadang orang bilang saya menghormatinya, menghormati mereka. Atau dan semuanya saya hormati. Nah problemnya gini, makanya ketika Allah ngendikan ya ayyuhan nasu, saya ulang lagi, ya ayyuhan nasu itu manusia kafir apa manusia muslim? Tidak, jawab satu-satu dulu. Ben latihan alim, sing hafal surat, mau surat apa? Haji. Ya Yohanes itu lagi fatwin mantep, gua nang keliru surat Ambiya karena itu surat, tapi kita itu surat haji. Gak ben yakin nah ya. Ya Yohanes he eleng-eleng para manusia iku wong kafir atau wong Islam? Ora usah isin keliru ora apa-apa, ning ngarepe guru keliru ora apa-apa. Sing ora jawab iku gaya tok kepen ketok alim, gaya-gayanan tok. Ya Yohanes he eleng-eleng manusia kafir apa mukmin? Momen apa kafir? Apa semua? Nah, itu masalah Anda. Ayo cek dulu nih tafsir jalan. Surat apa gitu? Surat haji dulu nih surat nih gak jalan. Ya Yohanes kafir tak mukmin. Dulu nih gifat gue cepat itu yang kita bifuat ini tafsir jalan ya Yohanes. Bukan maksudnya ya Yohanes tentang tafsir jalan kafir apa mukmin? Tak ahli Mekah. Ben sampean roh bingungnya domir. Lu ini ngaji gaya wong alim ben gue rodok terangkat derajatnya. Surat haji dul ning gone tafsir Jalalain. Ahla Makkah. Tenan ta ora iku? Nomor piro Jalalaine? Nomor piro, Jung? Mbok delok ta mbok kira-kira? Ah, delok, delok ben ana saksine iku. Wong iku adil ta ora ya ora jelas, delok. Lho, njen kudu ana saksine ora krana suudzon, njen. Waca ge foto aja. Ya Yohanes Nasu. Hah? Mekatok apa nama kuwi kuwi. Aja bodoni lho. Kan apa kuwi rum? Hah? Ana apa kuwi rum? Berarti wahib penduduk Mekah dan ono iku malah kok syuting malah repot meneh. Dan yang lainnya. Ora ono, aneh-aneh kita puyu. Mboten sing mulai ingkuntum firu iso. Ali Mekah tok to? Lah saiki tak takoki awas yo, sing kadung ngomong tak takoki. Lah saiki manusa sing digawe saka nutfah penduduk Mekah tok apa kabeh? Ayo jawab. Lah iya aneh-aneh wae. Artinya gini cara Imam Nawawi, ya Yohanes itu karena yang ingkar penduduk Mekah ya sudah sing diomongi penduduk Mekah. Terus inna kholaknakum balik kalian semua yang tidak ada hubungannya dengan penduduk Mekah. Lalu jenis tauzi'ud dhamir, dhamir itu dibagi-bagi. Kayak ngene iki lho. Kayak kula ngamuk dasar wong Madura misalnya, dasar wong Jogja. Maksudku yo kadang kan dasar wong Indonesia. Maksudnya cuma sing diomongi ning ngarepe kan dasar wong Jogja, pemalas misalnya. Tak maksud wong Indonesia kan khasnya kan pemalas dibanding wong Singapura. Terus jare wong Indonesia, ora pemalas, wis ngerti nek donya ora penting. Wong Singapura wae sing goblok. Barang ora penting kok diburu nganti ngono. Lah iku. Melana aku muni wong Indonesia pemalas wis nyamade. Nek wong ulama ngomong ngene madhe, wis ngerti donya ora penting dadi yo. Santai wae napa? Pinter di wong Indonesia mbek Singapura. Terus dadi makome wis ngerti nek donya mataul ghurur. Lah iya dhomir saya rungokno nae. Enggak iki ngaji tenan. Ya Yohanes kan jelas maknane penduduk Mekah. Pertanyaannya ketika inna khalaqnakum min turab itu nyatanya hanya Adam. Yang diciptakan dari turab kan hanya setelah itu kan semua manusia diciptakan dari mani. Makanya inna khalaqnakum min turab summa min nutfah. Jadi nak nerjemah ngene, wahai para manusia, kamu sebagai manusia yang awal itu diciptakan dari turab, kemudian periode kedua setelah Adam diciptakan dari mani. Berarti kumnya ini dibagi-bagi enggak? Dibagi-bagi lah. Ya mulane cara Imam Nawawi, saya Nawawi itu ya juzu tauzi'ud dhamair fil Qur'an. Jadi dhamir itu boleh dibagi-bagi dalam Qur'an. Ya tadi proporsional tadi apa? Nah, makanya di sini juga sama. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Hum itu enggak bisa kamu rujukkan ke manusia semuanya yang di surat Shaffat. Hum hanya aslahum apa? Temreki apa? Inna khalaqnahum aslahum rupane napa? Adam. Iku mintinil lazim. Ya kok tokono bareng pinter ten. Wis maju lah pokoke maju. Mun kula baleni mun niku ora penting. Mesti lumayan lah dadi pinter wis. Alhamdulillah napa? Dadi pinter wis. Aku lah terangkan. Bismillahirrahmanirrahim wassofati sofa. Kita ngikuti yang dipilih Imam Suyuti. Demi malaikat yang berbaris. Fazza jiroti jajro demi malaikat sing mengarak napa mega atau mendung. Terus fataliyati dzikra demi malaikat yang membaca Quran, terus semua itu jadi ilmu, jadi pengetahuan bahwa semuanya peringatan bahwa inna ilahakum lawahid, sesungguhnya Tuhan kamu itu satu. Nah, sebagian ulama mengatakan sofat itu ya karena fi'il apa isim fa'il. Isim fa'il yang dimasuki al itu li ta'mim. Ya maknanya gini, sebagian malaikat was, sebagian ulama was sofati sofat demi apa saja yang berbaris. Waza jiroti, fazza jiroti napa? Ya jira demi apa saja yang bisa napa mengarak tadi. Terus fataliyati dzikra ya demi apa saja yang membaca ayat-ayat Allah. Nah pertanyaannya tadi terus begitu. Saya pernah baca beberapa kitab begini, ruwono nggih. Misalnya pisang, pisang itu kandung vitamin A. Ruwono nggih. Misalnya air mengandung mineral. Terus misalnya apa itu halilintar atau apa ini karena pertemuan apa-apa terus menjadi halilintar. Kalau agama tetap mengistilahkan halilintar adalah malaikat yang begini. Nanti pada malaikat penjaga mendung, penjaga angin, macam-macam. Pertanyaannya begini, apa betul Allah menciptakan malaikat untuk ngatur apa? Hujan, ngatur mega, ngatur apa? Halilintar. Tapi kata beberapa ulama modern, kata era-era modern, cara berpikir begini, manusia itu yang jelas itu butuh nama, rungokno ya. Tapi sama tidak harus jadi sekuler. Manusia itu butuh nama. Nah, nama itu oleh agama semuanya dikatakan malaikat. Kalau kamu andekan orang ateis atau orang barat atau orang modern, mungkin menamai itu ini mengandung listrik. Apa? Mendung, mega ini mengandung listrik. Sehingga kalau benturan terjadi gini. Sama. Misalnya manusia ketika berpenyakitan, itu ada malaikat yang menjaga kamu. Ketika penyakitan, malaikat yang bagian penyakit ngurus kamu. Ilmu medis darani penyakit itu kuman, yang kesehatan itu gizi atau vitamin. Tapi yang jelas kebutuhan manusia sebenarnya di nama. Maka kata Imam Ghazali, kamu tidak usah terikat oleh nama. Nama itu setiap kelompok akan punya. Tapi yang pasti ada unsur yang di situ. Lah unsur itu agama menamai malaikat. Orang modern menamai unsur itu bisa vitamin, bisa listrik, apa saja sesuai konteks yang dibicarakan. Ini rungokno. Nah kata ulama-ulama, kecuali malaikat saksiyah kayak Jibril, Mikail itu semuanya akan mengatakan itu malaikat. Tapi kalau malaikat yang lain-lain itu penamaan. Kekuatan yang luar biasa, yang orang ini butuh nama. Nah butuh nama itu pilihan agama menamai itu malaikat, pilihan modern mungkin nama ini zat apa, fungsi apa. Maka kamu tidak perlu misalnya tersiksa begini, kata hadis malaikat itu. Halilintar itu adalah pecute malaikat kan gitu. Kowe gek cilik kan krungu mbih. Domene cara wong kuno-kuno jare halilintar iku pecute malaikat. Terus kamu sekarang modern belajar tentang ilmu alam misalnya. Oh ndak ini pertemuan dua ini terus gini-gini maka jadi listrik. Pertanyaannya listrik sendiri kamu namanya apa coba? Listrik adalah sinar. Ya ndak juga. Listrik ada kowe lah ya mau butuhe ana jenenge. Nek ngono iku jenenge listrik lah. Kue malaikat aku nol ya, cara aku pecute malaikat terus bedanya apa? Faham tak maksud? Jadi memang manusia itu butuh nama. Nah, tidak masalah. Yang penting yang apa al ismu ya dulu alal musamma. Makanya itu selalu menjadi pertanyaan. Maka kamu tidak usah iskal. Sekarang tuh sering ada pertanyaan, gimana hubungan sains dengan Quran? Hubungannya piye ya baik-baik saja, gimana aneh? Mungkin selama ini yura tahu no demo baik-baik saja. Kue kok aneh-aneh. Bang. Jadi ya sekarang ini gitu. Misalnya saya ini pakai baju putih. Kue darani ini mungkin baju hem. Mungkin orang Arab darani jubah. Kalau wong Jawa kuno darani ageman. Apa saja, wong nama wae. Sementing manusia dari awalnya butuh nama. Dan nama itu bisa rubah. Misalnya begini ya, saya itu kan sering ngukuri apa, misalnya saya kan banyak kenal sama dokter-dokter kandungan atau dokter apa bedah. Satuan ukuran, orang namanya kan apa? Senti, ya kan? Mili senti, satuan ukuran. Orang Arab mungkin bilang dhirok, bilang macam-macam. Yang dibutuhkan itu kan kesepakatan, saya ulang lagi ya, ketika pas dibutuhkan. Mungkin ini senam otak, bisa tambah cerdas. Anggil teman rang nogo, ya Allah, ajane aku is paham, tapi maham no kan butuh seni. Ini mau pulpen gue yang tak terang no. Hen rukau no hen, awas kena arah paham. Ya, ini tuh berapa senti? Mustafa raro no senti-senti non. Sama ini berang senti. Gak Mustafa atau kecil, sama ini berang senti mas. Sama ini 4 senti. Sama ini cari 4 senti. Subhanallah, piro? Sama ini piro? Piro, piro, piro. Dua malah, kok sampai empat, bener. Gue sih, sehingga hari apa? Dua, anut Fauzi, kalau ini tukang keker ya, tukang apa? Apa tugas apa? Bagian apa? Ngitung apa? Oh iya, tukang analisis panjang, berat dan sebagainya. Ini untuk RSG menganalisis itu. Terus 2 cm, sampai ini 2 cm. Bro? Ketika ini 2 cm, terus orang Arab misalnya bilang ini setengah dirok misalnya. Atau orang lain bilang ini sak driji. Sak ketekane driji. Butuhnya nanti setelah dipakai. Misalnya menyuntikkan alat suntik untuk pengganti kencing. Itu masukkan alat itu 1 cm atau 2 cm. Pertanyaannya 2 cm ini dinisbatkan ke siapa? 2 cm apa makanya ini kan angel nerangno kuwi masyaallah angel tenan angel angel. Dora tau pinter ya apa dadi nerangno niku angel. Kan pernah ya. Itu di depan saya ada seorang dokter bedah. Ada orang enggak bisa kencing gitu. Kalau perempuan sama lelaki kan untuk memasukkan alatnya supaya pengganti apa? Jalur apa? Kencing itu kan beda. Kalau lelaki agak dalam, kalau putri itu enggak pati apa? Dalam memang kadarnya beda. Terus bilang, dokter itu bilang, masukkan saja 1 cm. Nah, lalu di ilmu medis daripada lama mengukur, ukuran itu sudah dibikin. Dan itu mungkin dinamai apa gitu, yang tidak pakai cm. Nah, pertanyaannya, ketika Allah bikin nama, ya seperti itu. Makanya kalau sampai ngaji, orang boleh ngosor sholat itu setelah perjalanan sitata asyara farsakhon, 16 farsah. Terus satu farsah sekian mil, satu mil sekian. Sampai di kitab diterangno sak khutwah itu 6 jangka, 6 jangka itu sak kodam. Berapa kodam kan sampai, sama di bab zakat juga gitu. Zakatnya emas itu 20 miskol, itu sama dengan biji sekian biji gandum. Sampai dihitung sedemikian rupa. Pertanyaannya sebetulnya itu nama-nama itu hanya kita yang butuh kesepakatan ketika memerintahkan masukkan itu satu inci. Nah, pertanyaannya ketika ini itu kamu katakan satu inci, orang lain bedui kuno, kira-kira tahu nggak bahasa inci? Mendingan muning ini saketekane driji. Lah, sehingga waktu yang dibutuhkan itu apa ya sudah kodrol unmulah koyok sak pucuke. Driji. Dan sampe tak wari dadi wong alim ben ngerti. Lah dulu dengerin ya. Karena enggak ada jam, saya ulang lagi dulu itu enggak ada jam. Maka Rasulullah itu kalau sahabat cerita gini. Saya sholat asar bersama Rasulullah. Kemudian sebagian kita pulang menyembelih unta. Unta itu disembelih, dimasak, dibagi ke satu kampung. Itu matahari belum sampai terbenam. Terus ada yang ngukur itu betapa asar itu kira-kira jam 3. Karena kalau asar itu setengah 5, pasti untuk itu enggak cukup. Terus ada yang ngukur, cara ngukur begini. Saya itu sholat maghrib sama Nabi. Kemudian saya melempar panah. Saya masih tahu jatuhnya panah di mana. Berarti waktu maghrib itu enggak sampai gelap-gelap amat. Karena saya, jadi sahabat dulu gue niteni waktu maghrib kapan deh nih. Nabi adzan, gamane Nabi nyuruh Bilal adzan, dia langsung lempar panah. Dan saya tahu jatuhnya panah itu di mana. Berarti maghrib itu cek padang jinglang, meskipun wes hurubus, samsi. Jadi gak usah ngantai di peteng apa, dedet. Mereka ngukuri sahabat itu sampai, nah subuh juga gitu ngukurnya sahabat. Kita subuh sama Nabi, kemudian kita keluar, la ya'rifu ahaduna, layak rifu ba'duna ba'dun min siddatil ghalas. Kita ketika keluar dari masjid, wajah kita tidak saling kenal karena banget petengnya. Nah, jadi dulu itu ukurannya seperti itu. Nah, yang penting ukuran itu satu kesepakatan, apa? Satu kesepakatan. Lah, sama. Kita ini hanya butuh seorang manusia iku darani ana bledek iku sebabe apa? Wong modern seneng muni pertemuan negatif dan positif. Wong kuno seneng darani asik pecute malaikat kok angel temen jenenge ngono. Dadi butuh wae iku roh jenenge apa? Wis kaya wong kriting jenenge apa ge? Ndaran kriting kan. Ana wong darani gak iku rambut ra kena diatur. Pokoke butuh iku butuh wae ana jenenge apa? Butuh wae ana jenenge. Yo ajane kan ra mendesak coba misale upil mbarani upil sebab apa? Butuhe ana kesepakatan, aja geman ndak kok upil ning minuman iku tok. Ande kan dari dulu namanya ndak upil kan gak masalah. Kenapa pilihannya upil? Kan gak mungkin ono mbarani emas. Wah, bener kiai kuno, kadang cangkem elek. Kena apa lombok kok pedes? Ayo jawab piye? Jawabnya kayak kuno gampang, mergo nak manis jenenge gula, mergo mangkel. Jadi manusia itu mau butuh kesepakatan. Nak ngono iku jenenge upil, mulane aja dakok ning es jus misalnya. Ya ngono to. Tapi umpama mulai awal kok gak apa? Gak dijinakno upil kan ya ora masalah, asal nama yang disepakati. Ya iku sirine Quran ngendikan wa 'allama Adamal asma. Jadi pertama manusia diwarai iku jeneng. Karena ini kita butuh kesepakatan. Ojo sampai uang ora ana kesepakatan. Akhirnya iki jenenge idu, iki jenenge taek, iki jenenge darah. Ojo sampai ketika lucung anakem kok metu darahe, terus anake ora paham, darah iku apa kan bingung. Makane pertama manusa diwarai iku jeneng. Karena ini butuh titik kesepakatan. Nah, butuhe iku ana onok mendung, onok mego, onok bledek lah. Makanya terus, nah orang sekarang saking gobloknya, bu saking ngawure, bu saking gak sopane. Butuhnya gugat agama. Mana ada dalam makanan ada malaikat adanya vitamin. Wong kuno darane yes, pokoknya bekas wudhu jadi malaikat sing dongano kue. Melane masyhur onok wong sampai jadi valid itu mati separuh gara-gara berwudhu. Terus ngidak-ngidak bekasi wudhu, jari bin malaikatnya mati. Mereka ini kurungu hadisnya Nabi, bekasi wudhu jadi apa? Malaikat. Buah lalawang itu nasib elek, terus kualat jadi valid, jadi apa? Mati separuh. Nah kita kan tidak pernah tahu sing dimaksud Allah dengan semua malaikat itu apa. Kecuali malaikat saksial. Ketemu kita bayangkan kayak Jibril, Mikail. Malaikat yang kayak itu, malaikatul to'a, malaikatul sahab, malaikatul malaikat-malaikat sing gini itu apa? Kowe ora usah mikir ngono, sementing aja pertentangkan dengan sains, dengan ilmu. Mergo selawase agama iku ora akan beda dengan ilmu. Iku eling-eling, mumpun nang ngandel kula. Nek sampean gak kepengin napa celaka donya akhirat. Mergo aja sampai ilmu iku nggugat agama, ya ora oleh agama itu nggugat ilmu. Karena dari dulu agama ini liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Jadi misalnya kok ngene. Oh, manusia itu gampang emosi karena terdorong oleh setan. Orang modern enggak percaya sing mari emosi ku darah tinggi karena kakean mangan daging mangan uyah. Sing mari emosi ora di duwe. Itu kan sepakat kowe kan. Nah, agama itu butuh nama itu. Wong gampang emosi ku mesti terprovokasi setan. Segala negatif oleh agama kan dikatakan. Nah. Kenapa itu dikatakan setan? Ya yang namanya emosi itu enggak positif. Ya sudah kita namai setan. Kue karena sok ahli ilmu medis darah nuwah itu karena darah tinggi. Itu karena suhu badannya enggak seimbang. Sauni-unimu lah. Yang penting manusia butuhnya roh jenenge. Nah makanya ini problem. Nah problemnya adalah sing sok ilmiah lalu anti agama. Sing sok agama kadang anti ilmiah. Sejane enggak perlu seperti itu. Kita enggak pernah tahu hakikat ini. Nanti setelah di akhirat baru tahu. Fakasyafna angka hito'aka fabasurukal yauma hadid. Makanya ini perlu saya ukar. Jadi agama akan bilang orang yang emosi itu diprovokasi setan. Andaikan dia ingat Allah bahwa semuanya sesuatu itu qadaro maqduro itu pasti tidak emosi. Karena ya itu nyata-nyata ya. Misalnya ada orang alim enggak punya uang. terus dispelek no wong. Wis ra dhuwit dispelek no wong. Orang ini alim walinya Allah. Pasti enggak emosi karena dia ingat dinyek wong iku ibadah. Sing nyek dekne ngene iku ya kersane Allah. Ngersa kersane Allah iku apik. Biasa. Masyhur itu di tarik-tarik. Said Ja'far Shadiq itu putranya Said Muhammad Baqir itu dinyek wong. Nyuwun sewu bahkan sebagian riwayat sampai didoni. Dia asik saja liwat. Ketika ditanya yang nyek itu jajal. Kenapa Anda tidak emosi? Kata Said Baqir, apa kamu melihat saya ini orang sing anti mbek kodok koder? Apa yang kamu lakukan ke saya? Pertama yang saya pikirkan adalah kulun bimuradillah. Semua ini kehendak. Sampai malu yang mempermalukan beliau itu. Nyatanya betul. Orang tertentu yang dekat Allah itu benar-benar gak apa-apa. Gak ngefek. Ada orang dirasani orang dihujat. Ulama dulu. Malah ngirimi uang. Jadi kirim no duit orang ini kok yang hujat saya. Kenapa? Dia mengasihkan kebaikannya ke saya. Dan menanggung keburukan saya ke dia. Ya, maka orang seperti itu harus dikasih hadiah. Itu coba yang bisa membuat pikiran gitu itu kira-kira buat arane malaikat atau setan? Enggak kira-kira saja. Malaikat kan. Nah, lalu ilmu modern enggak akan menganalisis ini. Wah, itu karena bacaannya banyak. Dia terdorong oleh khazanah bacaannya terus mengkhayal seperti tokoh idolanya. Jadilah perilaku seperti itu. Wes asa uni-unimu. Wong kowe ya wong nganggur. Paham ya pegaweanmu seminar ya sak uni-unimu. Lah kadang seminar kan profesi orang gunung analisis. Wah ini yang akan menang 01 warna gini, yang menang 02 gini. Jajal dekne tantang ya, jajal ke jajal nyalon bupati ora wani dene. Padahal ahli polling kudune kan mesti menang ya dene. Kadang terlalu manusia itu kabeh di seminar sebagian ilmu itu butuhe dilakoni ora di seminar no. Sama seperti tentang perempuan misalnya. Di kaidah fikih jelas yukhtatu fil abdo mala yukhtatu fil ghairiha. Dalam penghalalan perempuan, apalagi urusan hubungan intim, itu agama lebih ikhtiyat ketimbang penghalalan yang lain. Sehingga persyaratan halal dalam nikah itu lebih ketat ketimbang persyaratan halal dalam bai. Karena ada kaidah tadi apa? Yukhtatu fil abdo mala yukhtatu fil ghairiha. Sehingga kalau ada perempuan yang potensi sudah pernah punya suami kok bilang saya terbebas dari suami, itu harus dicanakan kesaksiannya karena bahaya kalau nyata-nyata suami orang lain. Tapi kalau ada orang bilang ini jam saya, maka al-qaulu qaulu sahibil yad, asal dia menguasai barang itu kita boleh percaya. Tapi kalau masalah abdo, masalah barangnya perempuan harus lebih hati-hati. Sehingga orang yang takut Allah gak akan berdebat tentang yang nyelimet-nyelimet. Karena terdorong rasa apa? Takut. Nah rasa takut itu disebabkan apa? Ya disebabkan takut Allah. Kalau akademisi gak, ditakut datanya gak akurat. Sama-sama istilahnya takut. Nah politisi gak takut gak menarik coro publik. Baru saja malah lebih lagi takut lagi. Gak penting bener salah. Yang paling ditakuti adalah apa? Bikin isu yang tidak diterima publik itu paling ditakuti apa? Politikus. Kalau yang paling ditakuti ulama apa? Bikin statement sing dadekno gak diridani Allah. Semua namanya takut. Pokoknya sementing ngono iku jenenge takut. Lah nak maju ngambil sikap kemungkinane jenenge ngawur, maju gak perhitungan. Sementing ngono jenenge. Paham tak maksud teman? Nah sekarang orang itu gak tahu mikir kaya aku ya akhirnya jarang sing gelem mikir akhirnya gak ada malaikat sahab, malaikat bledek gak ada gini-gini sing ono pecute malaikat raono ya memang dalam mendung ngandung listrik terus ketemu benturan terus jadi lah ya kena apa mbak arani listrik pertanyaan saya kenapa ini mbak arani negatif mbak arani positif kan iso aja dari awal sing negatif mbak gawe plus sing positif mbak gawe min sah gak ada kan dari awal kamu bikin gitu. Ketu iki jenenge apa, Gen? Ireng. Misale mulai dhisik wong darane putih, sing wekmu darane ireng. Sah ta ora? Sah. Dong to. Ora pinter. Ngono kok ora tau mikir, ngono kok. Dong ya. Paham? Paham. Wis mulai to. Wong awas sing baru. Debat apa padha ra mutune. Debat kuwi ambek aja ana debat kuwi ora gelem, gak trimo maksudku. Mau aku mikir wis suwe kok, Pak. Jadi itu makanya sirinya, kenapa kenangannya Allah sama Adam. Pertama yang diajarkan itu wa 'allama Adamal supaya ada kesepakatan. Nak kowe aja mlebu ning geni. Ya yes, jenenge geni kesepakatannya seperti itu. Nak nak ngombe banyu, kesepakatannya banyu ya seperti itu. Anda kan dari awal geni darani banyu, banyu darani geni kan enggak masalah. Dari awal loh ya. Kalau sekarang masalah. Sanam ngombe geni. Paham ya? Jadi yes ngono iku jenenge geni, anggere sing panas ngono iku jenenge geni. Nek sing ngono iku jenenge banyu. Kok kok takokno meneh, kenapa harus namanya air? Kenapa ndak yang lain? Kenapa ndak ini saja yang dinamai api, yang itu dinamai air? Ya ora usah ngono, dul. Lah sama dadi nek debat agama, pokoke cara aku bledhek iku malaikat. Wes jare Ruhin, kok iku Gus listrik, aku tau ngaji ilmu alam. Ya wes yang penting sepakat nak ngono iku jenenge bledek aja cekel dol ngono sing penting iku wae. Kecuali kowe sapa wong Jawa sing jedhek jare iku. Sapa? Ki Ageng Selo ya. Jare nyekel bledek tapi kira kurang pegawean bledek kudu cekel. Tapi iku menawa ya buyutku wong niku kula turunan wong jadhep. Maksudnya mbok piye nyekel bledek. Jadi yang jelas yang menuso dari awal itu butuh apa? Nama. Lah nama iki butuh kanggo kesepakatan. Iku jenenge wa'allama adamal asma. Jadi iki penting, tak rungokno tenan iku penting. Nah, semua barang sing jelek iku terus kita sepakat ngono iku darani setan. Sing apik darani malaikat. Lah menuso nek elek banget ya ora apa-apa mbok arani setan, tapi aja sakit, tapi aja ni iso. Mulane min syarril waswasil khannas minal jinnati wannas. Wa kadzalikal ja'alna likulli nabiyyin aduan sayatinal insi wal jinni. Sajane kowe ngene-ngene iki nek pas ra bener iso darane oh setan. Tapi kok go jalalen ya ora sido setan kan ngono. Tapi sajane sa istilah wa sayatinal insi jinni jajal maknane apa? Setan-setan. Manusa lan setan-setan. Bahkan yang ayat iku dhisik manusa saya atinal insi. Nek delok ngono berarti setan manusa mbek jin agati. Tapi yo ora usah ngono. Tapi ono setan saksiyah yaiku iblis dajjal. Nah malaikat ya sama ada malaikat saksiyah kok Jibril Mikail, ono malaikat tu'am, malaikat tu'sahab. Lha iku malaikat-malaikat sing kita ora roh kecuali min jarodit tasmiyah. Namanya poke seperti itu. Dong ya. Jadi kok iblis, dajjal sekarwan setan saksiyah. Setan. Tapi ada setan sing ibaratun anis sayyi'ah. Lha iku saka manusa partai ini. Mergo setan sing ibaratun anis sayyi'ah. Paham dong ya? Mulane ana setan saksiyah kaya dajjal, iblis. Ana setan mau ibaratun anis sayyi'ah. Dadi misale ana wong kok nuwakal merko sanae, mesti wong sepakat oh setan ya. Iku ora manusa tapi. Tapi kan tetap DKTP. Tapi wong sepakat mesti ngono iku darani. Misale merko sanae, lha iku sayatinal insi wal jin. Dong ya. Alhamdulillah, sesuk pinter dhewe. Kok malah tok kono barang lek kono. Maksudnya kowe iku tak terangno ben duwe perangkat go maknani Quran. Ya eling-eling ya dawuh Syekh Nawawi. Ya juzu tauzi'ut dhamair fil Quran. Khusus Quran iku oleh dhamir disilang-silang. Nak ning kitab ora mungkin. Ora cukup ilmune muallif go sing iso mung Quran tok. Ya mau contohnya mau. Ya yuwanasu ing kuntum fi raibin nggih. Fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Padahal kum di sini yang minturab hanya Adam. Summa min nutfah ejami'il basar ba'da Adam. Dong ya. Lalu jenis apa? Tauzi'ud domair. Domir dipotong-potong. Engkau dipasang dhewe sesuai konteksnya. Jadi kira-kira gini. Saya punya tamu Bahmun, Mustafa, Ruhin, Kifuat. Maka muliakan mereka. Mesti pikiranku bangun baik kifu asrukin orang gerak imangan nuna itu orang mesti tahu proporsinya. Kayak isorukin mereka kan ngebok no aku, tapi kata mulia no ini gak pas diterap noninga kan mesti uang radewi kan lah maksudnya itu dong tuh. Is pokoknya ngono rasa, faham? Ngono kok raroh nol. Is pokoknya ngono kok angel temen rang. Is pokoknya adomir fit domir. Faman lam ya'rif fit domir falaysa lahu domir. Pokoknya ngene yo ilaha lakihim al-yasiri kang cepet utawa kang al-yasiro ing dalam zaman sing cepet. Mosok halakim al-yasiri kang kowe mana lho titik yo. Waduh. Em betul tul ngaji wong lho. Pokoke paham yo sing penting yo pokoke soal makna iku sak karep-karepmu lah. Engko nang sampean protes, Gus guru kula ora maknane ngene, guru sapa? Padha kiyaine gak apa-apa adep-adepan. Sementing ora usah ngono, kowe anut gurumu, gak apa-apa, gak kebutuhan atuh ora apa-apa. Kowe kan mungkin di guru sedurunge ketemu kula. Sanut maknane guru-guru. Nah, engko nak ketemu mbek kula sementing paham napa? Tuk di mojo. Wa idza ra'au ayatai yastaskhirun. Yastahzi'un yo. Hamzah digeser yo utawa dikek wawu loro yo. Sing wawune loro yo bener nak sing wawune sitok no. Hamzah dijono. Kitab kula ya salah, orang kita mutok misalnya. Tapi sing maca bener. Timbang kita bener sing maca. Waqalu lan ngucap sapa? Aku saiki waqalu rujuk ning ndi? Sapa wong akeh apa sapa wong kafir Mekah? Wong sing ngucap iku ora kafir Mekah tok. Ayo waqalu rujuk sapa? Bener bakare waqalu ngucap sapa wong-wong akeh. Mengkono. Wis repot. Tapi wong alim wis bener ae, no? Bener. Waqalu lan padha ngucap nek dhewe mbamun ngene kula cek eling. Ki Jawa begane bodho ni, tapi wong alim baru kawae. Butuhe iku wong paham. Mbamun nyontokne haudat. Rungokno haudat iku bahasa Arab, napa? Haudat, napa? Baleni nek oh iso to rohen. Haudat iku omah sekedhup. Ki Jawa kabeh maknane omah. Padahal haudat maknane omah-omahan kecil sing ning dhuwure unta. Sayyidah Aisyah iku kan tokoh. Dhisik iku ditumpakno napa? Haudat. Ning Jawa ana ta ora? Ga ono. Tapi kok ana maknane. Wong barange ra ono kok ana bahasane. Mergo butuhe iku wong paham. Akhire yo maknane haudat sekedhup. Omah-omahan dhuwure unta. Dadi bahasa sekedhup rasane gak iso nyelesekno masalah. Tapi mosok haudat omah-omah dhuwure unta. Lah jenenge apa, Mbah? Sekedhup, Jung. Iku jajare bapak iku contoh makna bodoni tapi mau ndak mau. Mau tidak mau harus ada jenenge kan. Melana akhirnya ke Jawa kadang ya bodoni keterusan. Wati ini lan demi wet elo. Bah, wet elo napa bah? Akhirnya ono sing keliru. Wati ini demi wet alu. Kok gara-gara nulisnya mau alif lam bahu. Akhirnya bantah-bantahan. Bah, kalau gak ada makna sangi guru, kalau alu bah. Lah ya cung wet elo kena gua alu cung. Lo kan gak fair kan. Barangnya gak ada kok ada namanya itu fair gak? Pohon tin itu di Indonesia ada enggak? Enggak ada kan? Lho, wong kiye kuwi maknane wit elo. Saiki modern, tapi kan tetap darani buah tin. Wong Indonesia saiki kan tetap darani buah. Dhisik ora darani wit. Lah itu masalah. Lah ternyata nama iku mok butuhe wong sepakat. Nak sekedhep iku maknane omah-omahan sing dhuwure. Unta. Akhire kiye nak maknane piye to? Wal haudat lan sekedhep. Yo cung yo omah-omah dhuwure unta. Akhire santrine maknane sekedhup dalam kurung omah-omah dhuwure unta. Engko pertama tok, engko makna kedua wis sekedhup tok. Nek takoki neh apa cung? Omah-omah dhuwure unta. Dong yo. Lalu pertanyaannya ketika bahasa sekedhup lahir, iku butuhe kan ada titik kesepakatan nek ngene iku jenenge sekedhup. Lah inci yo ngono, dzirok yo ngono, melane ana dzirok ana pokoknya orang itu tahu ukuran. Nah, mulane wong kuna nak darani cung ojo sampe kene akhirat sinarem kelip-kelip koyo ning pucuke driji. Ana gak sinarem kelip-kelip koyo apa? Konang. Ojo sampe kene akhirat sinarem kelip-kelip koyo korek. Semua itu ibaraton jogeman kene akhirat sinarem mukci li. Ana sing muni koyo koyo koyo manani ya daroh daroh ayo kiai mak manane apa? Sak wiji sawi apa sak semut abang gak umume umume. Wiji sawi, kowe roh wiji sawi ayo. Gak sing kiai-kiai kowe roh wiji sawi. Tapi kowe ora roh lah ngerti to nek manane cuwilik. Ana sing manani semut budak. Kowe roh budake semut itu. Ayo. Gak roh kan? Tapi tetap bayangno maknane cilik. Terus kiai modern nangani atom yo. Sak dzarro. Sak atom. Bareng ana sing sekolah atom. Wah, anak atom jek gedhe, Gus. Partikel. Wis sak uni-unimu ngono, tapi tetap sepakat tuh maknane cilik. Dadi fama ya'mal mitsqala dzarratin khairan yaroh, pokoknya ngamal sedikit apapun, sekecil apa, mudah sekecil apapun. Ki kuno maknane lugut. Lugut itu ngerti gak lugut? Cilik gak? Cilik di biji sawi. Terus semut budak. Berarti saiki makna papat, apa? Lugut, biji sawi, semut budak, apa? Atom, partikel atom. Tapi wong ngerti maknane pokoke cilik. Dadi ngamal sekecil apapun akan terhitung dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah butuhe ku ngono iku tok ngono lho. Ora dadi kira perlu atek. Mbah, jari kiai ku separo apa? Semut budak, Mbah. Semut budak sing piye ya ora ro, nganti sikira sing piye semut budak. Ono maknane semut abang. Semut abang cilik, gede dhewe semut ireng. Umumnya semut abang mbek semut ireng. Lah kaya ngono-ngono iku wis kira tambah pinter to kowe tak ulang ngaji wis ngono kira ngono sesuk pinter dhewe iki justru likur orang pinter bangune sik kan satam lho nyembel apa kan sapi ya oh yes apa khataman nyembel sapi kan aku cek urip nek ora khatamno dhewe ngono aja lek kan khatamno kowe rusak ngilmuku sing kliwat pisan adoh aku mati ora usah diterusno ribet kok mari Qurane sing protes kok dadi rusak kabeh diwaca wong iki. Men jelas nak aku menangi khatam dari Husain kan nyembelih sapi tak turuti perintah guru. Nyembelih sapi sapi piro nang sak menungkin. Sembelih kon masak dhewe kon. Lah opo kowe nek kenaan kangelan masak kok enak kono karek mangan ora kon masak dhewe. Sembelih masak dhewe kok mau zaman sahabat Nabi salat asar kumelih nyembelih unta dimasak dibagi srengenge urung surup. Terus bayangno waktune panjang makanya dimulai jam 3. Subuh ya ngono. Jadi dulu lama itu nak bayang ngono. Karena memang enggak ada cara untuk menjelaskan lama dan pendeknya waktu. Nabi mana nak darangi kiamat tu? Fuakin nako sekadar wong ngepoh susu. Neng hati-hati tak sering ngono. Karena ya pokoknya wong bayang ngono, aku cepet. Napa? Terus bayang ngono kiamat Nabi wong gelar baju neng pasar urung dilempit wis kiamat. Wong ngepoh susu urung selesai. Kiamat. Wong ape mangan urung dipulukno. Wis kiamat. Terus wong gamane terus ibaratun wong ora kober menyelesaikan urusannya, tidak sempat mengkelarkan urusannya. Lah Nabi oleh bayangno. Dodolan urung dibuka urung kepayon wis kiamat, ape mangan urung dipuluk wis. Sudah seperti itu. Paham nggih? Terus ana sing lebih dahsyat, yaiku misale bahasa ana Quran apa? Yaumataro, sebut ini Yaumataro nahatat halu kullu murdiatin amma arduat watal do'u kuludati hamlin hamlaha. Kiamat adalah bayi sing rong wae lahir wae lahir karena saking kagetnya ibu akhirnya ngarami kontraksi terus lahir. Terus ana bayangne meneh sebutin niku tengene surat napa surat Muzammil napa kula pokoke apal kok. Wildana siban disebut as-sama umun fatirum bi kana waktu maksudnya niku lho sing napa yauma yaj'alul wildana shiba. Di hari yang cacilik wanen. Wan ini kan dimulai dari apa? Sistem tubuh kita, sistem kepala kita sudah tidak bisa menopang gizi yang ke rambut. Sehingga rambut mengalami pemutihan. Lah kiamat itu sistem yang ada di kepala seseorang kecil iku sobanis kayak wong tua, saking wis mati, sel-selnya mati. Akhirnya wanen. Melane wanu sebenarnya bukan disebabkan umur, tapi sistem yang tidak menopang. Makanya isowe cah umur 30 tahun wanen. Nak corong jauh mergo dintup tawon. Ndak maksudnya betul mang dintup tawon. Kemudian sistem yang menopang gizi ke rambut nggak cukup, makanya mati. Lah seben kiamat seperti itu. Jadi dasarnya kiamat, jadi ono sistem iku mati terus wanen. Terus wataron nasa sukaro. Manusia ono apa mabuk wedan. Mergo kowe ngene iki kena utang wae wis rodok sarap, opo nek kena kiamat. Lha iya ditagih wong sing nagih wae dadekno rodok stres, opo nek iki kiamat iki wataron nasa sukara. Lah pokoke opo iku maknane kabeh, pokoke kiamat iku dahsyat. Sing ora edan dadi edan, sing ora wanen dadi wanen. Sing utang lali utang wis sing ngutangi laleh nagih. Wis terusno dhewe-dhewe. Sing dibujuk lali bojo sing dhe anak lali bapak ya sudah akhir ya umaya firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani sing penting likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni wis dong ya lha kok namane ni Quran kaya aku ngene wis salim yakin wis salim wis sah dadi dokter tafsir ora usah lah pokoke dadi wong alim lah jelas ya ya tadi bar ngaji iki wis pinter to mon ya pokoke ngono namane ni Quran dadi ibaratun an kaza pokoke gambaran iku ibaratun an kaza. Yus pokoknya gue semua naik gue sak Quran. Syaratnya apa? Ya apal Quran, apal hadis, apal balaghah, apal fikih, uteke waras, utang rapati duwe, bojo ayu, gak pati protes. Wong alim mau bojone protesan, isra kober. Orang apa bersinau jadi. Lara rasanya nusen gak ada menurut. Jadi yus pokoknya Quran ngono. Malah nih ngendikan di pangeran. Watarona sasukaro tetap ditambahi wamahum sukaro. Kau yo cota kok umat edan tenan tora. Yo rasa buk tak kok nongo nopo kok uang ura roh harai. Ura roh kepentingan. Ibu berarti uang edan. Tapi yo edan tenan wamahum bisukaro. Lah yang penting bi walakin ada bawahi sadit nganti ngono iku saking banget deh. Sikso. Wis gak penting. Lah nek ngono yo ora penting. Coba arani edan yo ora pokoke wis nganti uang ura roh harai. Bahkan lari songko orang-orang yang dicin. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Akhire yo mlayu ka tokone, ka bange, ka pekerjaane. Ora sambok takon mbok protes. Lah kalau kita di kantor kan larinya dari teman, ndak dari orang tua. Ya kowe berarti ateis, bocah kok kafir kowe. Quran kok mbok protes. Al-mira fil Quran kufrun. Bantah Quran iku kafir. Maksudnya orang ngono le dul-dul. Mlayu ka bapak anak apa meneh ning kantor rasane ra kadang, malah mbok tinggal peng ngono ae. Wong paripasane iki lagi kelon mbek bocoe mbok tinggal lho. Apa meneh terima ketemu kanca kantor? Apa meneh terima mbok ruhin musuh? Malah mbok tinggal brok-brok ini lho apa itu. Dadi yauma yafirul mar'u min akhi terus takokane ngene. Kalau kita di kantor Gus larinya kan ndak dari orang tua. Ya bocah kok gobloke ngono mesti ora ngono. Bahwa saking dasarnya hari itu orang terkasih saja kita tinggalkan. Dong. Bocah angel temen rang lho kowe. Apa digedingi mati Kanjeng Nabi diterus-terus kok ora ono perkembangan. Lho iki wis 23 lho. Kowe ngajimu wis urang tonus. 14 tahun yo. Kowe kan padha iki kan wong santri kawak-kawak. Mulai 2004 ya. Pokoke ngaji sini kan 2004 terus kita rong pira. Kuwi wong kondang-kondang wajib takdim lho wong awur sembrono. Tapi ora usah cucuk mari ku mau luhur biasa. Kok ngaku seh malah repot kan. Ya yes, pokoknya ngono manan. Sekolah terus nongke. Waqalu lan padha ngucap sapa kufar, apa sapa ngake? Sapa mengkono-mengkono fiha ing dalam ikilah ayat in hadza. Ora ana te Quran iku ila sihrun kecuali sihir mubinun kang jelas, bayinun tegese jelas. Waqalu lan padha ngucap sapa kufar mungkirina hal ing ngkari kabeh al-basa ing basa oleh ngucap aidza mitna nalikane mati kita wa kuna lan ana kita turoban dadi lemah wa idoman dadi balung. Aina ana te kita lama usuna ditangekno kabeh. Film jatah ini tetap yang dalam hamzah luruf film audi ini dan pak gonur atah kikute diwajah tahkik ai berarti hamzah ketoro hamzah a i watasilu saniati ahi wa idkholu alifin bayinu ma'a ala wajah ini ngatas wajah lur kados al ana a al ana jadi al ana kados kirai kita a jamiyun ono sing tasil aha jamiyun ono sing idkom a jamiyu wa arobi jadi kira asap aja gue bilang ya kalau kita milih apa aha jamiyu wa arabi berarti tasil. Nak diwaca tahqiq berarti apa? A'a jamiyu wa arabi. Nak sing diwaca itu kom. A'a jamiyu wa arabi. Seneng cah di murid pinter-pinter ya. Nah, alhamdulillah maju. Awa bauna noto te bapak-bapak kita alwalun ya ditangekno. Apakah ayah-ayah kita yang sudah mati dulu juga nanti dibangkitkan? Iku mohal. Bisukunil wawi iklan sukunil wawu. Jadi ini Imam Suyuti milih moco. Aw abaunal awalun apa? Aw? Nak kirai kita no? Awa abaunal gitu. Ya ya Fadil. Awa abauna ge. Nak kira iki to maksudnya kira masyhurul. Awa napa? Tapi Imam Suyuti milih bisukunil wawi atfan berarti au, au yang huruf ataf itu. Huruf ataf kan jaa zaidun au amrun. Atfan bi au. Bon niku satu qiraah. Wa bi fathiyah lan kelan fathai wawu berarti awa abauna kados kira iki to kan wawunya di fathah. Lah nak diwaca awa abauna wal hamzatu ta hamzah kul istifhami krana is difham. Dadi ngene lho nak diwaca au iku berarti huruf ata. Paham nggih? Nak diwaca awal iku wa hamzah istifham mawune atar. Lah kan nak diwaca awal kan ana hamzah ana wa, wane wau atar. Nak diwaca au langsung semuanya huruf atar. Ya mbah, mbah ngaji wis gelem pira-pira mbok warai ngene bareng angel ora karo-karone. Ya misale sing maca ora ngalim iku diopo wae. Wal hamzah li walatful babi wal ma'tuf alaih mahalu inna mahali inna wasmuha lan ismi inna wa dhamiru ta awi dhamiru ta dhamir fil lamab usun ing dalam lafadz lamab usun wal fasilu ta pemisah wa hamzatul istifhami hamzah istifham. Mereka yang kafir itu menyoal kamu Muhammad, masa kita setelah jadi debu dan menjadi tulang belulang, masa kita dibangkitkan? Itu mohal Muhammad, sudah dilemah. Apakah orang-orang tua kita yang dulu yang sudah jadi debu juga bisa dibangkitkan? Muhammad itu mohal, kata mereka. Terus kul ngucap sira Muhammad, na'am. Yo, tub asuna den tangekno sira kabeh. Wa antum halte sira kabeh dakhiruna ino kabeh. Esogiruna kesino kabeh. Betul kamu semua akan dibangkitkan dan kamu dalam keadaan hina karena tidak iman akan hari kebangkitan. Fa inna ma hiya ngfsine utawi iki peristiwa ehadil kisah domirhu te domire hiya. Iku mubhamun mubham lo domire hiya mubham ora jelas. Yu fasiru engkang nafsiru ing domir mubham apa zajrotun nafat zat roton esoy khatun tegese nopo. Ki iku no namane. Ki kene namane apa hen zajrotun? Sak bengokan. Apa Mas? Penggetak tenan to ora. Apa ki fatna gimana nih zajrotun? Sak getan sak bengokan apa hen? Eleng ngomong gitu ngaji. Apa Pak? Soy khau sak bengokan lo, soy khau sak getan. Apa umumnya apa? Apa Pak Emo? Hah? Getah kok petak petak petak umpet. Apa kan? Malaikat itu nak semua. Jadi malaikat itu nak apa yang rusak bumi itu mau nganggu sak bengokan. Kan suara itu kan juga kekuatan yang luar jajal ya. Kue nak kamar kokoco kabe. Kue nak no sound system yang kuat. Iku iso pecah. Jadi sound system iso mecah no kocok. Lagi sing bengok iku malaikat Jibril. Woi seru sang. Kok film-film Cina kan ono sing jurusé bengok wong kok semper kabeh. Lho tenan, kula nu sering ndelok film. Marane iku tak go perbandingan ae. Aku ora koyo kowe ndelok film ndelok sing ayu iku aku kok anem. Misale aku ngono ya ora nemen-nemen koyo kowe ngono maksudé. Pasti buta aku itibar. Kan ono film Cina iku wong kekuatane ning apa? Suara. Dadi nek wis bengok iku wong do kesemper. Lah soha soha maknane apa? Bengok. Malaikat tu nak bengok. Wong kesemper kabeh. Sekaya mau lo koco pecah kan nak kena sound system sing kuat ya. Lu bahaya tu kang. Jajal lah kowe misalnya jantungan wono konser pinggir sound system ya. Nak rata kobel wa mina minkum. Lah iku lagi sound apa mana iki? Malaikat. Mane soihatun sak apa? Bengoan lagi buat wong soha yasihu soha mana ni soha kan bengo pemenang suara ada elek kan mulai cara bapak ngono sakjane muadzin subuh itu golek suara sing elek aku nak suarane merdu enak no turu yo dadi muadzin subuh jane kesunatan sing elek sing persak sing wong kerungu terus muangkel dadi kerungu terus muangkel akhirnya iso turu paham cara kula lho, kula setuju pendapatnya Bapak. Jadi adzan subuh gak golek swara sing welek, sing wonge mangkelno. Dadi krungu terus iso turu meneh kok mangkel. Lah nek suarane merdu kan. Leres malah. Dadi kan ono swara sing melengking sing mangkel lho. Terus sing ngora ya wong sing sak desa paling mangkelno. Wah iku insyaallah wong iso turu meneh. Tapi kuwatire terus ra subuh iku bergesang mangkel. Lah nak Bilal lu gak ngono, wis apik tapi dadekno wong tangi iku keramat nang. Bilal lu suarane apik dadekno wong tangi iku keramat nang. Umume kan gak ngger swara merdu kan mari ngantuk. Gajal kowe, Pak, nak iso turu nyetel musik benang turu. Gak mungkin kok kowe maca tasbih kuwi utangan ngene-ngene iki. Hajane kesunahane kabeh turu ya, Bro. Maca napa? Tasbih. Nang bojo kula sering protes wae kula. Nak bar salat jarang wiridan, ape turu wiridan. Kula nak ape turu wiridan. Bojo kula salat. Salat. Kula bar salat tuh biasa wiridan umum. Wiridan pasaran melok-melok wong akeh. Melok santri wiridan, melok wiridan. Nek ape turu mesti wiridan. Eling apa? Kok bayangno iku seneng, ora mikir dunya iku seneng. Ape turu kan lepas saka urusan dunya, seneng. Mulane ngipi kula apik terus, ora ape turu seneng. Gusti roh dunia ku ruwet mun iki awak kula wis turu wis ngenteni ilham geng jenengan wis terus fanu alhamdulillah wis dua me turu wis sewantai tangis anggap tangis sangka kubur ya saiha ku maknane apa sak bengokan anak-anak jenenge so khaya sihu saiha fa inna ma hiya nak wae maknane sak getahan ya ya sauni-uni wis pokoke maknane iku dahsyat. Fa inna ma ya mustinu tabiiki kuso imiruti do mirih ya kudu mbuhan mbam fasiru kan nafsi ring do mirapa sejro do nusak getaan sak gertaan eh sayhatun sak bengokan wahidatun kang siji fa idan mongko nalikane tasihul malaika sayha hum utai para manusa ail khala iku ting sewile para makhluk iku ahya uniku urip kabeh yang duruna ngenteni para yang duruna padha ngenteni sapa para makhluk maknane ngenteni ma ing apa yuf'alu kang bakal dilakokno apa ma bihim ing para makhluk. Maksudnya ketika bangun mereka menunggu apa yang akan diperlakukan kepada mereka. Maksudnya dikon neraka tani swarga terus nasibku piye. Jadi yang durun Imam Suyuti maknanya apa? Menunggu, napa? Menunggu. Atau Kiai Kuno maknanya sebagian yang durunan ningali. Maksudnya ningali apa? Akan ningali apa yang terjadi. Nggih monggo mawon. Umumnya tapi maknanya yang durun menunggu apa ningali? Gak sing kita pun. Ningali lha iku klirumu. Ga sing bener ning kene yang durun maknane ngenteni. Mergo teng sawi ku yang durun e yang tadirun. Nggih nggih Fat. Apa yang durun? Tadirun. Dadi tapi yo ngono nak ana kiye maknane ngen melihat apa yang akan terjadi. Terus nak ngenteni, ngenteni apa yang akan. Kok mau lho wati ini demi wit alu. Kula elo mbah lha yo wit elo kena dinggo. Alu, kadung keliru dadi wal babi lan lawang wal jarodi lan lawang mbah kula gadah makna walang lha iya walang sing ning lawang riyen mbah mun sering guyon cerita-cerita ngene kiai ora gelem disalano wong karwan maknane wal jarodi lan lawang lha iya dekne maknane wal jarodi lan lawang terus ana muridnya protes mbah guru kula maknane walang lha iya walang sing perko guru iku masalah apa? Lah iya sampean maknane apa yang durun niku ningali berarti ningali apa yang akan terjadi. Nek yang durun ngen ya ngenteni apa yang akan dadale. Dinteni iku ape didelok piye? Padha ae to. Maksude ya maksa padha. Gak penting padha tenan. Sementing maksa apa? Faidan mengkonalikannya mengkono faida sohatil malaikatu sayha humu tay para makhluk ya kholai ahya in kurep kape yang duruna faida humiku yang duruna ningali sopo ngakeh ing opo sing akan terjadi utawa yang duruna ngenteni sopo ngakeh ing ma ing perkoro yufalu kang akan diperbuat opo ma bihim ing wakalam wakon.